saeutik anjing, saeutik goblok, saeutik konyol, abong letah tetulangan, emosi ngancur genpiri, emosi ngabanting panto, emosi sagala poho, siga anu kasurupan. Lambung teyakin akang teranyeleweng, cuk tanyakeun ka lurah ade. Lambung teyakin akang teramaksiat, tanyakeun ka kapten Ruhia. Lamun teu yakin akang teu ngadua, tanyakeun ka Ajengan Toha. Tapi ulah ka si Agus Japri, si eta mah raja fitnah. Narima beja sajengkal, dijieun jadi sadepa, ningali batur baruntak, manehna seuring ngagagah nu matak dangukeun koplo. Buka cepil tong norek bonge, ulah gampil nuding komo mitna, disi kadung kena. Ulah gampil percaya kana caritaan batu, sabab nu nyarita rupa-rupa teh cantang tu niatna ade. Apan anjeun ge lain malah ikan, tentu salilana benernya. Ulah gampil nudi momo minta, atuh lamun salah kuring minta dihampura, ngan lamun ajen salah oke ajen kuring minta dihampura. Udah gitu hari hirup hari ah bisik kaduhung kena, sabab cek sarerea oke hari kaduhung mah taranti heula. Saeutik anjing, saeutik goblok, saeutik konyol, abong letah tetulangan. Emosi ngancurkeun piring, emosi ngabanting panto, emosi sagala poho, siga anu kasurupan. Lambung teu yakin akang teranyeleweng, cuk tanyakeun ka lurah ade. Lambung teu yakin akang teramaksiat, tanyakeun ka kapten Ruhia. Lambung teu yakin akang teu ngadua, tanyakeun ka Ajengan Toha. Asal ulah kasih Agus Japri, si eta mah suntik anjing. Narima beja sajengkal, dijieun jadi sadepa, ningali batur baruntak, manehna sering ngagangga nu matak dangukeun koplo. Buka cepil tong norek bonge, ulah gampang nuding komo mitna, bisik kaduhung kena. Lambung teyakin akang teranyeleweng, cuk tanyakeun ka lurah ade. Lambung teyakin akang teramaksiat, tanyakeun ka kapten Ruhia. Lambung teyakin akang teu ngadua, tanyakeun ka Ajengan Toha. Asal ulah ka si Agus Japri, si eta mah suntik anjing. Narima beja sajengkal, dijieun jadi sadepa, ningali batur baruntak, manehna sering ngagagah Japriks.